بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam Quran, seluruh kalimat takwa setidaknya terulang sebanyak 115 kali. Disebutkan 115 kali. Dengan segala derivasinya, ada yang bentuknya tantakun, yattakun, muttaqin, muttaqun, itu 115 kali pengulangan. Dari keseluruhan ini, para ulama meneliti dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, menemukan bahwa seluruhnya terklasifikasikan pada dua bagian utama, ada dua jenis. Satu disebut dengan Al-Bu'adur Rabbani, dimensi spiritual terkait dengan ketaatan hamba kepada Allah, diistilahkan oleh ulama kita dengan Habdu Minallah. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan kalimat takwa di Quran, di antara maknanya adalah bentuk ibadah ritual kita kepada Allah. Misal, kita ambil Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2-4 itu kalimat takwa pertama di Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Orang takwa ini. Ayat 3 ya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Disebutkan pertama kali tingkat ketakwaan kita, ya, setelah beriman kepada Allah yang ghaib, dia buktikan imannya lewat salat. Salat. Dan kalimat ini bentuknya jamak di situ, shalah. Makanya penting saya sampaikan, pernah kita uraikan dulu. Ya, coba cek mushafnya. Saya kan sering sampaikan dalam setiap pertemuan. Kalau misalnya ada sesi, Bapak Ibu sempat bawa mushaf di rumahnya, silakan dibawa nanti dicek. Kalimat as-salah di situ itu bukan kalimat tunggal tapi kalimat jamak. Tulisannya alif lam sad lam waw ta. Jadi kalau kita fokus sejenak, tulisan Al-Qur'an maksudnya rasam ya, yang kemudian disusun sejak zaman Khalifah Abu Bakar, disalin kembali zaman Umar, kemudian diteruskan zaman Uthman, dikodifikasikan pada zaman Uthman, itu disebut dengan rasam namanya, rasam Uthmani. Berbeda dengan tulisan biasa, salat itu bisa ditulis begini, as-salat yang pertama seperti ini. Bisa ditulis seperti ini, yang kedua. Kalau Bapak Ibu tuliskan seperti bentuk yang pertama, ini bentuknya mutlak tunggal, mufrad, satu, ya, satu, tidak lebih dari itu. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini asalnya bentuk jamak, ya, jamak menunjuk pada makna banyak, bukan satu, bukan dua, tapi banyak, ya, salat. Sehingga ini bisa dibaca dengan salat, salat atau salawat. Makanya di atas waw ini ada satu alif tegak. Kalau Bapak Ibu lihat mushafnya, ya, seperti ini tulisannya, salam, ya. Karena ini bisa dibaca dengan salawat. Kadang-kadang ta-nya dibuka seperti ini, ya, seperti surah Al-Baqarah ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ini berbentuk jamak asalnya, ya. Jamak sekalipun bisa dibaca dengan bentuk tunggal. Tapi kalimatnya jamak. Kenapa menunjuk kepada jamak? Ingin memberikan pesan bahwa sholat yang diwajibkan pada kita itu bukan satu, bukan dua kali, ya, tapi yang fardu saja ada lima waktu, ada lima kali, ya. Nanti dirinci di Quran surah ke-17 ayat 78 apa saja itu. Ditegaskan kembali misalnya di Quran surah ke-11 ayat 114, ya. Lalu dirinci dalam setiap uraian-uraian tentang sholatnya. Jadi poin yang pertama, orang takwa itu ketika dia ingin membuktikan ketakwaannya terlihat dari peningkatan sholatnya, ya. Jadi bukan cuma subuhnya sholat serius, duhurnya tertinggal, ya. Asarnya sholat serius, maghribnya tidak ikut lagi, tidak. Karena itulah ketika Ramadan dia dilatih untuk meningkatkan kuantitas sholatnya. Jangankan yang fardu, coba Bapak Ibu cek, ya. Masya Allah saat Ramadan itu waktu kita latihan, jangankan yang fardu, tertinggal sholat sunnah saja, hati kita sudah gelisah. Coba cek, sholat tarawih itu fardu atau sunnah? Tapi ketinggalan tarawih kan rasanya gak enak, ya? Kok bisa setelah Ramadannya usai, gak tahajud sholat, kayak perasaan biasa saja? Saat Ramadan tertinggal sunnah, perasaan bisa tidak tenang. Di luar Ramadan, ketinggalan yang fardu kayaknya biasa saja. Nah, orang yang berhasil puasanya, maka dia akan punya nuansa dalam jiwanya, seakan-akan lekat dengan sholatnya, jadi meningkat. Insyaallah. Fardunya jalan, insyaallah. Kemudian sholat sunnahnya meningkat. Dan yang paling menarik, kalimat salat ini pelan-pelan diawali dengan kata yuqimun. Fokus sebentar, saya agak pelan-pelan kan. Pertama lihat kata un di sini. Saya berikan rumus cepat ya, bisa dipraktikkan dimanapun. Jika Anda menemukan satu kalimat diakhiri dengan kata un, ini menunjuk pada makna jama banyak. Ya. Pada hal orang ini, pelaku ini. Jelas ya? Banyak, tapi menunjukkan kepada pelakunya, orang ini. Beda dengan yang tadi ya. Pelan-pelan, misal muslim, orang Islam, satu orang. Kalau kita ingin katakan banyak orang Islam ya, maka tambah un setelah kata muslim itu. Kalau sebelum wau jadi u atasnya, muslimun berarti banyak orang Islam. Mukmin, mukminun, kan? Okay? Muslim, muslimun, mukhlis, mukhlisun, muhsin, muhsinun, yuqin, satu orang yuqimun, menunjukkan banyak. Ini memberikan kesan bahwa orang-orang takwa itu sekalipun dia ingin menjaga sholatnya tidak tertinggalkan, tapi dia berusaha tingkatkan kualitasnya, ditunaikan dengan banyak orang jamaah. Coba cek, jangan-jangan saat berpuasa rajin jamaahnya, masya Allah safnya penuh, selesai puasa tiba-tiba di luar kebiasaan itu ya. Atau sebelum puasa masya Allah jarang tergerak untuk ke masjid, saat puasa dilatih, begitu selesai puasa jadi senang terpaut dengan masjid, ingin selalu hadir di An-Nur atau di masjid lain, maka berhasil dia ya. Tapi kalau sampai saat ini ke masjid jadi malas, misalnya baca Quran jadi tidak tergerak, infak jadi jarang-jarang dan sebagainya, berarti ada yang kurang sempurna di sini. Ini bagian yang pertama. Masing-masing mengukur saja, karena kita yang bisa menilainya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saya agak cepat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jika disebutkan takwa di Quran, maka makna yang kedua itu bisa berarti al-bu'd al-insani, dimensi sosial, hubungan kita dengan makhluk. Diistilahkan dalam ulama kita dengan istilah hablum minan nas, hubungan dengan orang ya. Maaf, jangan-jangan misalnya sholatnya bagus, insya Allah baca Qurannya luar biasa fasih, tapi hubungan dengan orang tua tidak baik ya, dengan keponakan guru, dengan tetangga tidak elok, itu tidak sempurna takwa. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan kepada Allah, istighfar ya, sebelum meninggal, sebelum berpulang kepada Allah. Coba cek, jangan-jangan pulang bawa kotoran padahal saat lahir itu bersih. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, kok bisa saat datang bersih saat pulang kotor ya, ada yang salah itu ya. Maka bergegas istighfar, istighfar. Nabi saja sebelum tidur bisa 100 kali istighfar. Nabi level yang terjaga dari kesalahan, masya Allah, yang disediakan surga, yang oleh Allah disebut sebagai orang paling takwa, itu masih istighfar sebelum tidur 100 kali, minimal 70 kali beliau istighfar. Kita dalam sehari berapa kita istighfar? Padahal baru bangun saja kadang-kadang mata sudah salah lihat, telinga salah dengar, kaki sudah salah langkah, pikiran sudah salah berpikir. Jangan-jangan masuk masjid saja sudah salah pikiran kita. Ya celah pada orang, macam-macam dan sebagainya. Dalam sehari berapa pernah kita gugurkan dosa-dosa itu? Maka kata Allah, coba koreksi diri, mendekat kepada Allah. Dan untuk itu, karena Anda akan pulang ke akhirat seperti kita senang di dunia, dampakkan kata Allah bisa masuk surga yang kami sediakan seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Indan silimut taqin, disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Menarik. Cirinya tidak hanya menyebutkan yang tadi, aspek ibadah ritual, tapi yang menarik di sini disebutkan aspek ibadah sosialnya. Perhatikan kalimatnya, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'. Orang takwa di sini disebutkan yang bisa berbagi dengan sesamanya, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Bukankah saat Ramadan Anda tergerak untuk berbagi dengan orang? Sebelum Ramadan ada yang minta di depan mata jarang digasih. Saat Ramadan yang enggak kelihatan di pandangan kita itu bisa dicari-cari dulu. Ya, anak yatim, fakir, miskin di tata semua itu. Bahkan Anda punya air putih pun pengen disedekahkan ke masjid. Saking tergeraknya itu. Mana semua itu? Mana semua itu saat Ramadan usai? Jangan-jangan sirna dalam kehidupan kita. Ada orang kena banjir cuma ditonton, kebakaran malah direkam gitu kan? Tapi hadisnya Pak, mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu tubuh yang saling menguatkan, bagai satu bangunan yang saling mengokohkan. Satu sakit yang lain merasakan, tapi praktiknya dalam keseharian lisannya pandai mencela orang lain, sibuk saling tuduh, sibuk saling memojokkan. Mana buktinya? Ya, mana buktinya? Zaman Nabi orang masuk Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang Qurannya sama, hadisnya tidak berubah? Kok bisa jadi kasar? Apa yang salah ini kan? Itu yang harus diperbaiki. Kemudian wal kafirina wal ghair, dia sanggup menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, bisa saling memaafkan dalam kehidupannya. Karena itu coba cek kembali ke rumah dari keluarga dulu dilihat, jangan-jangan di keluarga masih ada yang belum cair kan? Kemudian di lingkungan sekitar, di kantor dan sebagainya. Karena ketika kita pulang, masya Allah, dua-duanya luntas, maka itulah yang terbaik. Jadi mohon maaf kalau ada seseorang misalnya baik ibadah spiritualnya tapi buruk hubungan sosialnya, akwanya belum sempurna. Atau baik hubungan sosialnya tapi buruk bekal ritualnya, itu lebih rendah dibandingkan yang pertama. Ya, dan yang lebih buruk lagi, sudah tidak sholat, jarang mengaji, bikin masalah. Itu jadi persoalan serius. Ya.